ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada ketemu dalam kajian atau dalam lanjutan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pembahasan kita yang terakhir adalah hadis Abu Ayyub Al-Ansari Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu, yang mana seorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilul jannah. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepada aku suatu amal ibadah, suatu amal kebaikan yang memasukkan aku ke dalam surga. Wa yubaiduni minan nar, dan menjauhkan aku dari api neraka. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'budullaha wa la tusyrik bi syai'an. Engkau beribadah menyembah Allah dan engkau tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Wa tuqimus shalah, engkau tunaikan, engkau tegakkan salat. Wa tu'ti zakah, engkau tunaikan zakat. Wa tasilur rahim, dan engkau menjalin hubungan rahim. Ini jawaban Nabi SAW kepada atau terhadap pertanyaan sahabat tersebut. Karena di sini telah kita bahas serta pelajaran-pelajaran yang kita ambil dari hadis tersebut. Dan pada kesempatan yang baik ini kita melanjutkan hadis yang berikutnya, yaitu hadis Salman bin Amir radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala rahmatan wasi'ah. Wa an Salman bin Amir radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان داري سلمان بن عامر semoga ridha Allah senantiasa atas beliau. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah. Apabila salah seorang di antara kalian berbuka puasa, maka hendaklah dia berbuka puasa dengan tamar, dengan memakan kurma. Fa innahu barakah, karena kurma itu berkah. Fa in lam yajid tamran fal ma'u, maka apabila dia tidak mendapatkan kurma, maka hendaklah dia berbuka dengan air, yaitu meminum air. Fa innahu tahur, karena air itu adalah suci dan mensucikan. Lalu kata Nabi SAW, wa qal as-sadaqatu 'alal miskin sadaqah. Memberi sedekah kepada orang miskin itu adalah sebuah amal kebaikan atau sebuah sedekah. Wa ala dzirrahimi sintani, dan bersedekah kepada kerabat orang yang masih memiliki kaum hubungan kekerabatan, memiliki dua pahala, dua kebaikan. Shadaqatun wasilah, yang pertama adalah sebagai sedekah yang tentu ada pahalanya. Yang kedua, sebagai silah, sebagai jalinan hubungan kekerabatan, dan itu juga merupakan mendapat pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini, sebagaimana dikatakan oleh Imam An-Nawawi Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini adalah hadis yang baik. Meskipun ada sebagian ulama yang mana kalimat yang pertama dari hadis ini mereka dhaifkan, mereka lemahkan, namun kalimat yang kedua jelas adalah hadis yang sahih. Terlepas dari itu semuanya, ada hadis Anas bin Malik radhiyallahu an juga menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau berbuka dengan rutabat dan beberapa kurma yang masih segar, yaitu rutab. Apabila tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan tamar dan kurma yang agak kering. Dan apabila tidak ada kurma, maka beliau berbuka dengan meminum air. Jadi intinya bahwa jumlah yang pertama ini pun ada pendukungnya, yakni ada hadis lain yang mendukung kesahihannya. Kaum muslimin rahimakumullah, bahwa apa yang disampaikan oleh An-Nawawi dalam hadis ini tentu menjelaskan kepada kita di antara adab-adab berbuka puasa. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan di antara adab berbuka puasa adalah seorang berbuka puasa dengan kurma. Ya, yang pertama kurma yang disebut dengan rutab, yaitu kurma muda, kurma yang telah matang, ya, kurma yang belum kering, kurma yang basah. Apabila kurma yang basah ini tidak ada, maka seorang berbuka dengan kurma yang kering. Dan kurma kering banyak dijual di toko-toko, banyak dijual oleh teman-teman. Ya, ini yang kedua. Kalau memang tidak ada kurma, baik kurma yang basah atau rutab, maupun kurma yang kering atau tamar, maka kita dianjurkan untuk berbuka puasa dengan meminum air. Karena kebutuhan tubuh bagi orang yang berpuasa, yang pertama adalah yang dibutuhkan, sebagaimana disebutkan oleh para ahli dalam bidang kesehatan, yaitu memerlukan zat gula. Karena selama sekian jam, seorang tidak makan, tidak minum, maka dia memerlukan tenaga, dan pada gula itu terdapat tenaga yang dengannya seorang bisa langsung semangat ketika dia berbuka dengan adanya masukan suplaian zat gula di dalam dirinya. Dan kurma atau rutab adalah termasuk makanan-makanan yang memiliki zat gula yang bagus bagi tubuh. Kalau itu semua tidak ada, maka kita dianjurkan minum air. Karena tubuh kita pun memerlukan cairan. Setelah sekian jam seorang tidak minum, maka dia memerlukan cairan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau memang tidak ada kurma, maka boleh diganti dengan air. Karena kebutuhan tubuh akan air di saat berbuka cukup banyak. Ini untuk kepentingan kesehatan seseorang di dalam tubuhnya. Maka apabila kita cermati petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh adalah merupakan petunjuk yang terbaik dan benar apa yang disabdakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inna khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hadis ini pada bagian yang kedua menjelaskan tentang sedekah dan silaturahim. Salah satu sarana di dalam kita bersilaturahmi adalah dengan memberikan sedekah kepada kaum kerabat kita sebagai tanda ingat, tanda menjaga hubungan kekerabatan kita dengan mereka, yaitu dengan kita memberikan sedekah. Kalau keluarga kita cukup, termasuk orang yang mampu, kita berikan hadiah. Karena hadiah itu biasanya untuk orang-orang yang cukup. Sedangkan sedekah adalah untuk orang-orang yang tidak mampu. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan dalam hadis ini agar kita selalu menjaga hubungan rahim dan cara yaitu memberikan sedekah. Tentu pemberian sedekah ini kadang-kadang kita berikan kepada orang yang tidak ada hubungan keluarga dengan kita. Orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Dan terkadang kita pun memberikan sedekah kepada mereka yang memiliki hubungan kekerabatan dengan kita. Nah, apabila dibandingkan dari dua hal ini, maka memberikan sedekah kepada orang yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, ini memiliki dua poin, ya, dua ganjaran, dua hal yang positif. Yang pertama adalah sebagai sedekah, yang kedua adalah sebagai tanda atau hubungan atau menjaga hubungan kekerabatan dengan keluarga tersebut. Adapun kalau kita memberikan kepada orang yang tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan kita, maka kita hanya mendapatkan satu ganjaran, yaitu nilai sebagai sedekah. Tidak ada nilai silaturahimnya. Nah, maka di sini pentingnya kita mempelajari hal-hal seperti ini, yakni mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita, sehingga di dalam kita beramal, dalam kita berbuat, dalam kita melakukan amal-amal kebaikan sesuai dengan sasaran, tepat sasaran sebagaimana yang diinginkan oleh kita, demikian pula yang telah ditunjukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hadis yang berikutnya hadis yang berikutnya adalah hadis Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma qala, dan dari ibnu Umar yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, kanat tahti imra'atun wa kuntu uhibbuha. Kata beliau, saya mempunyai seorang istri dan aku mencintai wanita tersebut, dan istriku tersebut. Wa kana Umaru yakrahuha, dan adalah Umar tidak senang kepada wanita tersebut, yakni kepada istriku itu. Faqala li, maka Umar berkata kepada aku, talliqha, ceraikan wanita itu. Fa'abaitu, namun aku enggan yani untuk menceraikannya. Fa'ata Umar radhiyallahu anhu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka Umar pun kemudian mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa dzakara dzalika lahu. Kemudian Umar bin Khattab menyampaikan peristiwa ini kepada beliau, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yakni kepada Abdullah bin Umar, talliqha, ceraikan dia, yakni ceraikan istrimu. Hadis ini hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi, wa qala hadithun hasanun sahih, dan Imam An-Nawawi rahimah dan Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hadis yang hasan sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang baru kita dengar ini menunjukkan atau memberikan gambaran kepada kita bahwa setiap rumah tangga itu memiliki problematika. tidak ada rumah tangga yang tidak ada masalahnya. Ya. Kecil ataupun besar. Tampak ataupun tersembunyi. Kalau memang rumah tangga, sebagai konsekuensi, sebuah rumah tangga selalu ada permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang yang berumah tangga, suami dan istri. Jadi ini menunjukkan hal yang memang terjadi, hal yang ada pada kehidupan kita, dan itu sebagai ujian. Ujian Allah kepada orang yang berumah tangga. Dengan adanya permasalahan, problematika dalam rumah tangga itu. Entah permasalahan ekonomi, permasalahan kenakalan anak, permasalahan hubungan kekerabatan, atau permasalahan-permasalahan yang lain berkaitan dengan suami dan istri. Juga kadang-kadang permasalahan sifat, sifat istri atau sifat suami yang kurang berkenan pada istri, atau sifat istri yang kurang berkenan pada suami, dan seterusnya. Ini adalah ujian dalam kehidupan. Ujian dalam kehidupan rumah tangga. Hanya saja, di dalam kehidupan rumah tangga tersebut, dalam menghadapi permasalahan, masing-masing rumah tangga menghadapinya dengan cara. Ada orang yang bisa menangani permasalahannya. Ada orang yang bisa menutupi permasalahan rumah tangganya. Ada orang yang memang tidak mampu menangani permasalahan rumah tangganya. Sehingga dia menyampaikan kepada orang lain. Dan seterusnya. Intinya itulah problematika kehidupan di dunia ini. Khususnya berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Ini pun terjadi pada orang-orang yang mulia. Contohnya adalah hal yang berkaitan dengan rumah tangga Abdullah bin Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau menceritakan kepada kita bahwa beliau mempunyai seorang istri. Istri ini sangat dicintai oleh beliau. Abdullah mencintai istrinya. Namun ada hal-hal tentu yang berkaitan dengan agama atau berkaitan dengan akhlak atau yang lainnya yang membuat ayah dari Abdullah bin Umar yaitu Umar bin Khattab tidak senang kepada wanita atau kepada menantunya tersebut, karena tidak mungkin Umar bin Khattab tidak senang kepada kalau wanita itu adalah wanita yang baik, wanita yang solehah, wanita yang taat. Tak mungkin Umar bin Khattab tidak menyukainya. Tentu ada hal-hal yang memang tidak disebutkan dalam hadis ini yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu an tidak menyukai sang menantu tersebut. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu an sebagai seorang ayah yang dia mempunyai wewenang pada anaknya, beliau menyuruh kepada putra beliau Abdullah untuk menceraikan istrinya, agar dia menceraikan istrinya. Tetapi namanya seorang suami istri, Abdullah cinta pada istri tersebut, ya. Dia mencintai istrinya itu. Dan dia mengatakan, ya, wa kuntu uhibbuha. Dan aku mencintai wanita tersebut, yani istriku tersebut. Sehingga ketika disuruh cerai oleh Umar bin Khattab, Abdullah enggan untuk melaksanakannya. Ya. Enggan untuk melakukan perintah sang ayah yaitu Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Sehingga kemudian Umar pun mengadu permasalahan ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. mengadu. Tentu ada sesuatu yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, hal yang tidak disenangi dari wanita ini. Dan dia telah memerintahkan putranya untuk menceraikan istrinya. Maka setelah mendengar apa yang disampaikan oleh Umar bin Khattab, ya setelah didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau menyuruh Abdullah putra Umar untuk menceraikan istrinya tersebut. Maka dia pun tentu menceraikan istrinya. Nah, ini suatu hal yang perlu kita cermati dalam masalah ini, bahwa di zaman kita ini ada sebagian orang yang karena dia tidak menyukai menantunya, ya, padahal menantunya itu baik, menantunya solehah, menantunya taat, menantunya menutup auratnya, menantunya hidup sesuai dengan pola apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ada sebagian orang, sebagian orang tua yang tidak senang mendapatkan menantu seperti itu. Lalu kemudian mereka dengan mudah menyuruh anak mereka menceraikan menantu mereka tersebut. Dan dalam hal ini tentu tidak dibenarkan, ya. Jadi menceraikan wanita itu tentu ada hukum syar'inya, ada sebab-sebab syar'i yang mengharuskan seorang menceraikan istrinya. Namun kalau seandainya tidak ada sebab-sebab syar'i untuk menceraikan wanita itu, maka tidak dibenarkan seorang menceraikannya, ya. Atau tidak dibenarkan seorang mentaati orang tuanya yang menyuruh dia menceraikan istrinya, padahal istrinya baik, istrinya soleha, istrinya taat. Nah, oleh karena itu kita melihat dalam kasus ini, atau dalam banyak kasus, bahwa yang dibolehkan seorang anak taat kepada orang tuanya untuk menceraikan istrinya apabila memang ada pelanggaran-pelanggaran syar'i yang dilakukan oleh istri itu. Ada pelanggaran syar'i yang dinasihati, ternyata nasihatnya tidak bermanfaat. Diingatkan, ternyata peringatannya tidak bermanfaat. Maka dalam keadaan demikian, orang tua berhak menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Dan anaknya harus taat. Tetapi kalau tanpa sebab, hanya masalah-masalah berkaitan dengan duniawi, kemudian seorang ayah menyuruh anaknya menceraikan istrinya, ini adalah suatu perbuatan yang zalim. Suatu perbuatan zalim. Maka para ulama mendudukkan permasalahan ini, ya, dan membicarakan masalah ini, yaitu yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat syar'i. Ya. Hal-hal bersifat syar'i. Kalau tidak syar'i, yakni alasannya tidak syar'i, tidak sesuai dengan syariat, maka tidak boleh seorang dengan serta-merta mentaati orang tuanya untuk menceraikan istrinya. Tapi kalau sebagai syar'i, misalnya istrinya tidak berjilbab, istrinya memakai pakaian yang ketat, menampakkan auratnya kepada orang lain, ya, keluar rumah tanpa izin, tanpa memberitahukan suaminya, dan itu berulang-ulang dilakukan, sudah diingatkan, tidak ada perbaikan, maka ini berhak seorang ayah menyuruh anaknya menceraikan istrinya. Jadi intinya sebab-sebab yang syar'i. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang diambil, sebagaimana yang dibahas atau disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab mereka. Di antaranya adalah bahwa seorang wajib taat kepada ayahnya, taat kepada orang tuanya dalam hal-hal yang memang diwajibkan oleh agama ini untuk taat kepada orang tua tersebut. Ya. Jadi ada hal-hal yang menuntut agama ini bahwa sang anak wajib taat pada orang tuanya. Dalam hal demikian, maka tidak ada alasan bagi anak untuk tidak mentaati orang tuanya. Dia harus taat kepada orang tuanya. Kemudian juga yang diambil dari hadis Abdullah bin Umar ini, bahwa seorang muslim boleh untuk tidak menyukai perilaku seorang muslim yang lain atau muslimah kalau memang perilakunya bertentangan dengan agama, ada keburukan yang tampak yang dilakukannya, ini hal yang dibolehkan oleh agama kita. Misalnya seseorang membenci saudaranya sama muslim karena ada perilaku yang tidak baik dalam dirinya, ini hal yang dibolehkan. Tetapi semua tentu pada porsinya. Juga tidak hanya sekedar membenci, tapi juga harus ada nasihat, ada peringatan. Kalau dia tidak mampu memberi peringatan kepada orang itu atau nasihat, dia mencari orang lain, ya, yang bisa memberi nasihat pada orang itu. Tapi walaupun tidak, maka seorang muslim berhak untuk membenci saudaranya selama saudaranya misalnya melanggar peraturan Allah, mempunyai sifat yang buruk, sifat yang jelek, padahal dia paham, dia ngerti, dia punya agama, dia punya akidah, tapi memiliki sifat yang jelek. Maka seorang boleh tidak menyenangi saudaranya. Tidak dilarang dalam hal ini. Tetapi semua itu ada pada batasnya, pada porsinya, tidak melampaui ya porsi yang semestinya atau yang seyogianya dia lakukan terhadap saudaranya dalam hal kebencian tersebut. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa seorang suami boleh menceraikan istrinya. Seorang suami boleh menceraikan istrinya yang tidak mampu atau tidak mau menolongnya, tidak mau bahu-membahu dengan suaminya dalam ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kadang-kadang ada wanita yang melalaikan suaminya dari mengingat Allah, wanita yang di kepalanya hanya materi yang diinginkan dari suaminya, dia tidak menolong suaminya dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka memelihara istri seperti ini tentu tidak ada gunanya. Justru akan menyebabkan ke dalam api neraka. Maka dari itu, agama membolehkan. Agama tidak melarang untuk seorang suami menceraikan istrinya. Demikian pula sebaliknya, istri boleh meminta diceraikan, yani khulu, dari seorang suami yang tidak menolongnya dalam ketaatan pada Allah, tidak menolongnya dalam perbuatan baik, malah dia menyuruh istrinya membuka auratnya, menyuruh istrinya berbuat maksiat, menyuruh istrinya ini dan itu yang bertentangan dengan syariat Allah. Maka seorang istri yang solehah, seorang istri yang baik, dia boleh mengajukan permohonan khulu agar dia diceraikan oleh suaminya. Ngapain punya suami tidak sholat? Ya. Wallahi tidak ada kebaikan. Wallahi tidak ada kebaikan dalam rumah tangga yang mana suami tidak sholat atau istri tidak sholat atau anak tidak sholat. Tidak ada kebaikan. Tidak ada berkahnya. Dan orang yang tidak sholat itu jangan mengira bahwa dia dicintai oleh Allah. Allah murka kepada orang tidak sholat, siapapun orangnya. Ya, siapapun orangnya. Karena memang kadang-kadang sebagian orang merasa dirinya bahwa dia adalah orang yang terpelihara, orang yang terlindungi, dia orang dicintai oleh Allah, padahal dia tidak sholat, dia melanggar peraturan-peraturan Allah. Ini adalah orang yang tertipu, orang yang terperdaya. Ya. Allah murka kepada hambanya yang tidak beribadah kepadanya, yang tidak mau sujud kepadanya. Allah murka. Walaupun orang itu merasa bahwa dia dicintai oleh Allah, tetapi ketahuilah bahwa Allah murka kepadanya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka dalam hal ini boleh seorang suami menceraikan istrinya apabila memang terjadi pelanggaran-pelanggaran syar'i yang dilakukan oleh istrinya. Tentu setelah dia memberi peringatan, dia nasihati, setelah tahapan-tahapan itu, kalau memang sudah tidak bisa merubah perilaku istrinya, maka dia dibolehkan menceraikan istrinya. Atau mertuanya, orang tua menyuruh dia menceraikan, dan dia harus taat. Tapi semua itu kembali pada apa yang saya katakan tadi, harus sesuai dengan sebab-sebab syar'i dan bukan karena hawa nafsu. Kalau bukan hawa nafsu, itu artinya membolimi wanita tersebut. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita tentang pentingnya musyawarah. Kalau ada problematika dalam sebuah rumah tangga, alangkah baiknya dimusyawarahkan. Kalau tidak, ya mencari orang yang bisa diajak berbicara, bisa memberikan pengarahan, bisa memberikan nasihat. Sebagaimana Umar bin Khattab mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada beliau, menyampaikan kasus tentang atau apa yang beliau perintahkan kepada putra beliau untuk menceraikan anaknya atau menceraikan istrinya. Jadi di sini pentingnya musyawarah atau meminta pendapat dari orang berilmu, dari orang yang dewasa, dari orang yang bijak, ya, sehingga dengan demikian, insyaAllah, putusan yang diambil akan lebih tepat dan mengenai sasaran serta tidak mendolimi orang lain. Ini pentingnya musyawarah. Apalagi dalam rumah tangga, sekarang ini banyak kita jumpai, ya. Baru nikah sebulan, nikah dua bulan, nikah tiga bulan, bahkan seminggu, dua minggu, sudah terjadi perceraian. Ya, terjadi perceraian. Kadang-kadang karena hal-hal yang kecil. Karena sebab-sebab yang tidak ada artinya. Terjadi perceraian. Ya. Jadi salah satu kesalahan adalah karena mereka yang bermasalah tidak menanyakan pada orang berilmu, mendudukkan permasalahannya, menjelaskan dengan cara yang baik, ya. Karena apabila mereka ingin memperbaiki, maka Allah akan memberikan taufik kepada orang yang mau memperbaiki hubungannya dengan istrinya atau dengan suaminya. Ini yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya yaitu hadis Abu Darda radhiyallahu anhu. قال الإمام النووي رحمه الله وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رجلا أتاه فقال dan dari Abu Darda radhiyallahu an bahwasanya ada seorang lelaki datang menemui beliau. Faqal, lalu laki-laki itu atau orang itu bertanya kepada Abu Darda, inna li imra'atan wa inna ummi ta'muruni bitalaqiha, bahwasanya aku mempunyai seorang istri dan ibuku memerintahkan aku untuk menceraikannya. Faqal, maka Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang terbaik. Fa in syi'ta fa adhi dhalikal bab, maka jika kamu menghendaki, silakan kamu sia-siakan pintu surga tersebut. Aw ihfadhu, atau kalau kamu kehendaki, silakan jagalah pintu surga tersebut. Hadis ini buat Imam Tirmidzi, wa qala hadithun hasanun sahih. Diriwayatkan Imam Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hadis hasan sahih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, yang perlu diketahui dari hadis ini bahwa hadis Nabi SAW dalam riwayat Tirmidzi ini hanya sampai pada perkataan al-walidu awsatu abwabil jannah, bahwa orang tua itu adalah pintu surga yang terbaik. Adapun perkataan fa in syi'ta fa adhi dzalikal bab, kalau kamu kehendaki, silakan kamu sia-siakan pintu itu atau kamu menjaga pintu tersebut, ini adalah perkataan Abu Darda dan bukan dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang perlu diketahui dari lafaz hadis ini. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita dan tidak jauh berbeda dengan kasus hadis yang sebelumnya, yang mana kalau hadis yang sebelumnya yaitu ayah yang menyuruh putranya menceraikan istrinya, sedangkan dalam hadis Abu Darda yaitu ibu yang menyuruh putranya menceraikan istrinya. Kembali kepada pembahasan sebelumnya, bahwa tentu dalam hal ini ada sesuatu yang dilakukan oleh istri tersebut sehingga orang tuanya atau mertuanya, ibu dari suaminya, menyuruh anaknya untuk menceraikan wanita tersebut. Ya, karena mereka dahulu bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Para sahabat Nabi SAW bukan orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Mereka melakukan dengan dalil. Mereka melakukan sesuatu dengan memiliki dasar. Ya, bukan dengan hawa nafsu mereka. Dan kita harus berprasangka baik kepada mereka. Ini orang-orang yang terdahulu, baik dari kalangan sahabat maupun kalangan tabi'in, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Nah, di dalam hadis ini hanya ada tambahan pelajaran, yaitu taat kepada orang tua dalam hal yang baik, hal yang ma'ruf, merupakan salah satu sebab seorang dimasukkan dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, janganlah seorang menyia-nyiakan orang tuanya. Orang tua yang masih hidup, menginginkan sesuatu darinya, atau menyuruh dia berbuat sesuatu yang baik, hendaklah dia taat kepada kedua orang tuanya. Karena mentaati orang tua dalam kebaikan, dalam ketaatan, dalam amal soleh, ini adalah suatu perbuatan yang mulia, dan sebab, di antara sebab-sebab, seorang dimasukkan ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga yang diambil dari hadis ini, bahwa hendaklah seorang anak mengejar keridhaan orang tuanya. Hendaklah dia berupaya untuk mendapat ridha dari ayahnya, dari ibunya. Jangan sampai dia berbuat sesuatu yang menjadikan mereka murka kepadanya. Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang menyumpahi anaknya karena kedurhakaan anaknya. Na'udzubillah min dzalik. Itu akan dibahas nanti dalam bab tentang diharamkannya durhaka kepada kedua orang tua. Jadi seorang anak yang harus dia lakukan, bagaimana dia berupaya untuk mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Ridho orang tua adalah letak ridho Allah. Kalau orang tua kita ridho pada kita, maka insya Allah, Allah pun akan ridho kepada kita. Tetapi kalau kita dimurkai oleh kedua orang tua kita, atau salah satu dari mereka, maka dikhawatirkan kita pun akan terancam mendapat kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, di dalam hal yang berkaitan dengan rumah tangga, kalau ada dua hal, ya, yang menjadi pilihan, yang satu dari istri, yang satu dari orang tua, ya, artinya kita ini mendahulukan orang tua, mendahulukan mendapatkan ridho orang tua itu lebih dahulu, lebih utama daripada ridho istri. Kadang-kadang ada orang yang dia takut pada istrinya, dia ingin dapat ridho istrinya, tapi dia durhaka pada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Na'udzubillah. Jadi ridho orang tua adalah nomor satu. Ridho orang tua adalah yang pertama, nomor yang pertama dan utama. Adapun istri, saudara dan yang lainnya itu nomor berikutnya. Tapi mendapatkan ridho orang tua, mencari ridho orang tua, ini yang pertama dan utama dalam kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kemudian, bahwa dalam kasus rumah tangga, dan ini sama dengan hadis yang sebelumnya, apabila seorang mempunyai masalah dalam rumah tangganya, ya, kemudian orang tua dia minta kepadanya untuk menceraikan istrinya, sementara dia mungkin sedih, dia merasa berat, maka hendaklah dia bermusyawarah dengan orang yang berilmu. Dalam kasus hadis Abu Darda ini, kita melihat bahwa orang itu datang kepada Abu Darda, minta pengarahan, ya, minta supaya ditunjukkan yang terbaik baginya. Ya. Walaupun mungkin dia sedih menceraikan istrinya, tapi kemudian diarahkan oleh Abu Darda bahwa kamu taat pada orang tuamu itu lebih mulia, lebih baik daripada kamu mencintai atau kamu harus bertahan dengan istrimu sementara orang tuamu tidak senang pada istrimu dan tidak senang ini karena alasan syar'i, ya, bukan karena hawa nafsu. Oleh karena itu, mendatangi orang berilmu dalam rangka bermusyawarah, dalam rangka minta pengarahan, ini sebuah tuntunan yang memang diajarkan oleh Quran dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diamalkan oleh para salaf kita, para pendahulu kita yang soleh dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian nanti yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah taala, kata beliau, wa anil Bara bin Azib radhiyallahu anhuma. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-khalatu bimanzilatil al-khalah, al-khalatu bimanzilatil ummi, bahwa khalah itu statusnya sama dengan ibu. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan beliau berkata hadis hasan sahih. Baik, apa makna hadis ini? Bahwa al-khalatu bimanzilatil khalah itu artinya saudara perempuan ibu, sedangkan ammah itu saudara perempuan ayah. Ya, jadi kalau dalam bahasa Arab, saudara laki-laki ayah kita namanya al-am, ammi. Saudara perempuan ayah kita disebut ammati. Ammati ya, itu dari perempuan. Saudara perempuan ayah. Sedangkan saudara laki-laki ibu, misalnya ibu kita punya saudara laki-laki, maka itu namanya khal. Khal. Saudara perempuan ibu namanya khalah. Nah, Nabi SAW mengatakan di sini, al-khalatu bimanzilatil Bahwa saudara perempuan ibu kita itu statusnya sama dengan ibu kita. Statusnya sama dengan ibu kita. Disebutkan oleh para ulama yang menjelaskan hadis ini, bahwa hadis ini ada kisahnya, yaitu kisah tentang boleh dikatakan pertikaian atau perebutan antara Ali bin Abi Thalib dan Ja'far bin Abi Thalib di satu sisi dengan Zaid bin Harithah dalam mengasuh putri, yakni anak perempuan dari Hamzah radhiyallahu an, Sayyidu Syuhada. Ketika Hamzah radhiyallahu anhu meninggal, wafat terbunuh sebagai syahid dalam perang Uhud, nah beliau ini mempunyai anak perempuan. Nah, anak perempuan ini siapa yang akan mengasuhnya? Ini terjadi perebutan. Ini menunjukkan bagaimana kebaikan mereka ingin merawat, ingin membesarkan, ingin memelihara, ingin mengasuh anak yatim ini. Yang merebut anaknya Hamzah ini untuk mereka asuh, pertama adalah Ali bin Abi Thalib, yang kedua Ja'far bin Abi Thalib, yang ketiga Zaid bin Harithah radhiyallahu anhum ajma'in. Semoga Allah meridhai mereka semuanya. Mereka ingin memelihara putri dari Sayyidi Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib, putri beliau. Ketika mereka masing-masing meminta untuk mereka yang merawat atau mereka mengasuh putri Hamzah ini. Maka Nabi SAW menentukan pilihan bahwa yang mengasuh putri Hamzah ini adalah Ja'far bin Abi Thalib. Mengapa Ja'far bin Abi Thalib yang mengasuh anak perempuan ini, anaknya Hamzah? Karena istri Hamzah, ini ibu dari anak perempuan ini, dan istri dari Ja'far bin Abi Thalib itu bersaudara. Berarti istri Ja'far ini adalah khalahnya putri Hamzah. Istri Ja'far khalahnya putri dari Hamzah. Ya, bibinya. Khalah itu bibinya. Maka Nabi SAW memberikan putusan bahwa yang memelihara putri dari Hamzah bin Abdul Muttalib adalah Ja'far, karena putri ini ya ponakan dari istri Ja'far bin Abi Thalib. Oleh itu kemudian Nabi SAW mengatakan dalam menyebutkan hadis ini, al-khalatu bimanzilatil bahwa bibi, yaitu saudara perempuan ibu, statusnya sama dengan ibu, sama dengan ibunya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita bahwa pada umumnya sifat seorang bibi ya terhadap keponakannya itu sama dengan anaknya sendiri. Ya, kalau ada bibi yang benci kepada ponakannya, yaitu kasus yang lain. Tetapi pada umumnya bahwa seorang ibu dia mempunyai saudara perempuan, kemudian saudara perempuan ini meninggal, mempunyai anak, maka sang bibi ini kasih sayangnya kepada anak ini sama dengan ibu dari anak tersebut. Maka dari itu Nabi SAW memilih khalah atau saudara perempuan ibu sebagai yang mengasuh anak yatim tersebut. Kemudian yang diambil pula dari hadis ini bahwa dalam hal berkaitan dengan hadonah, hadonah itu dalam fikih Islam yaitu dalam hal pengasuhan, karena memang Islam mengatur segala-galanya. Salah satu yang diatur oleh Islam adalah masalah pengasuhan, ya, pengasuhan anak yang ditinggal mati oleh orang tuanya, baik itu ayahnya atau ibunya. Siapa yang berhak mengasuh anak tersebut? Atau terjadi perceraian antara suami dan istri sementara mereka mempunyai anak kecil, siapa yang mengasuh anak ini? Ini pun diatur, disebutkan dalam bab khusus tentang hadonah, hadonah bab pengasuhan. Nah, dalam hal pengasuhan, bahwa khalah saudara perempuan ibu mempunyai hak mengasuh. Dia mempunyai hak untuk mengasuh kalau memang anak itu ditinggal mati oleh ayahnya atau ibunya. Ya. Atau mungkin anak itu ibunya pergi ya, melarikan diri karena satu hal, anak yang ditinggalkan di rumahnya, maka yang berhak memeliharanya adalah bibi, yaitu saudara perempuan ibunya. Kemudian di sini juga tentu memberikan konsekuensi dari status yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada sang bibi, yaitu khalah, ketika beliau mengatakan al-khalatu bimanzilatil khalah itu statusnya sama dengan ibu, yaitu bibi statusnya sama dengan ibu. Ini juga memiliki konsekuensi bahwa seorang yang punya bibi yang saudara perempuan ibunya, hendaklah dia pun berbuat baik kepada bibi tersebut. dia harus berbuat baik, taat pada bibinya, cinta kepada bibinya, berbuat ihsan kepada bibinya, karena statusnya sama dengan ibunya. Jadi konsekuensinya demikian. Dan ini harus kita perhatikan. Kadang-kadang ada seorang anak, dia masih mempunyai keluarga, punya paman, punya bibi, baik dari ayah, dari ibunya, tapi dia tidak menggubris mereka, dia tidak memberikan, padahal dia mempunyai kelebihan, seakan-akan dia tidak mengenal mereka. Ini pun hal yang menunjukkan perilaku yang jelek, ya. Jadi orang yang baik, yang memperhatikan kerabatnya, keluarganya, dia cinta pada mereka, dia nasihati mereka, dia ingin kebaikan untuk mereka, sebagaimana kebaikan itu ada pada padanya. Kemudian, kalau misalnya seorang anak, ya, dia ini ditinggal mati oleh ayahnya atau ibunya, sementara dia mempunyai ammah, ada bibi dari pihak ayahnya, saudara perempuan ayahnya, juga ada bibi dari pihak ibunya, ini saudara perempuan ibunya, maka manakah yang berhak atau yang lebih berhak mengasuh anak tersebut? Dari hadis ini, yang lebih berhak mengasuh anak tersebut adalah bibi dari saudara perempuan ibunya. Ya. Jadi saudara perempuan ibunya itu yang lebih berhak mengasuh anak tersebut. Bukan bibi dari saudara perempuan ayahnya, tidak. Tapi bibi yaitu saudara perempuan ibunya itu yang lebih berhak untuk mengasuh anaknya. Makanya para ulama ini mengambil hadis ini sebagai salah satu dasar dalam hal berkaitan dengan pengasuhan. Dalam bab tentang pengasuhan, hadis ini juga sebagai salah satu dasar, ya, tentang pengasuhan, ya, di antara orang-orang yang berhak mengasuh seorang anak adalah kholah, yaitu bibi, saudara perempuan dari ibu. Namun demikian, bahwa meskipun bibi itu mempunyai hak untuk mengasuh anak keponakannya, tapi dalam hal berkaitan dengan warisan, dia tetap tidak mempunyai warisan. Jangan kemudian dikatakan bahwa karena bibi ini statusnya sama dengan ibu, maka dia mendapat warisan. Ya, tidak. Tapi kalau ingin memberikan padanya, yakni sebagai suatu kebaikan, ya, tapi bukan warisan, hanya sekedar pemberian, hadiah, sebagai balas jasa kepadanya, kebaikannya, ketika dia mengasuh anak tersebut, maka ini hal yang tidak dilarang dalam agama. Tetapi memberikan bagian dari warisan secara khusus, ini tidak dibenarkan oleh mayoritas ulama muslimin. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, itulah diantara pembahasan kita dalam bab ini. Dan sebetulnya masih ada satu hadis, namun insyaAllah dilanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebih yang kami mohon maaf. Aqulu qawli hadza wallahu ta'ala a'lam. Dan kembali ke Jakarta untuk sesi berikutnya. Baik, Ustaz, kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas penyampaian materi kajian ilmiah di kesempatan pagi hari ini dari bahasan lanjutan hadis-hadis dalam kitab Riyadhus Salihin. Dan sebagaimana telah disampaikan pendengar maupun pemirsa dimanapun Anda berada, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung dapat menghubungi di layanan telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, ikhwata Islam, berikutnya kita akan coba menyapa untuk kesempatan pertama dari layanan lain telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Kami persilahkan. Naam. Halo. Ya, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa atau dari mana? dengan Risna di Kalimantan. Silakan Ibu Risna, Kalimantan. Gini Ustadz, ini di luar tema, tapi tentang orang tua juga. Silakan disampaikan. Begini Ustadz, setiap Lebaran orang tua saya itu memiliki kebiasaan atau tradisi seperti baca-baca doa. Dan apa ya, maksudnya seperti ini buat untuk tolak bala, untuk arwah, seperti itu Ustaz. Bagaimana? Saya sudah menyampaikan kalau nanti tidak seperti itu. Itu saja Ustaz. Baik. Saya hanya takut gitu di akhirat seperti apa nanti. Nah, terima kasih Ibu Isna Kalimantan. Ditunggu jawaban atau nasihat dari Ustaz. Baik Ustaz, fadal. Baik, pertanyaan dari Ibu Risna di Kalimantan tentang apa yang dilakukan oleh orang tua beliau. Ya, tugas kita adalah memberi nasihat. Tugas kita menyampaikan, menasihati orang tua kita. Dan tidak lebih dari itu. Ya, tugas kita hanya menasihati. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Tapi kalau dia mungkin belum bisa menerima, karena faktor itu tradisi yang sudah berjalan sekian tahun, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk menasihatinya, ya, untuk merubah, maka kita pun perlu kesabaran dalam masalah ini. Ya. Dalam hal berkaitan dengan tolak bala itu adalah dengan kita beribadah kepada Allah, dan kita taat kepada Allah, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Menaati perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah maka seorang akan jauh dari bala. Kalaupun ada bala, itu adalah ujian. Ujian dari Allah untuk menguji kesabaran kita, apakah kita sabar atau tidak. Namun dari apa yang disebutkan tadi, sebetulnya seorang berdoa atau doa bagian dari sebab untuk menjauhkan bala, maka cukup dengan doa. Dan doa itu tidak mesti menunggu setahun sekali. Kita minta pada Allah dijauhkan dari bala, dijauhkan dari fitnah, dijauhkan dari berbagai macam hal yang kita tidak inginkan. Sehari-hari, setiap hari minta. Jangan tunggu setahun sekali. Ya, karena tidak ada contohnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu minta doa kepada Allah taala dari berbagai macam cobaan, fitnah, ya. Bahkan beliau menyuruh sahabat-sahabat beliau, ya, untuk meminta perlindungan pada Allah dari fitnah. Sta'idzu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat beliau, mintalah perlindungan kepada Allah dari berbagai macam cobaan, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Perintah beliau bukan menunggu Idul Fitri, Idul Adha, tidak. Setiap saat kita minta perlindungan pada Allah dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya. Jadi sebetulnya doa itu sendiri adalah salah satu sebab yang dengannya insya Allah dapat mengangkat bala itu atau menjauhkan bala itu. Itu hal yang baik untuk dilakukan. Tetapi ketika ditentukan setahun sekali dan acara-acara yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallam, maka ini menjadi sebuah hal yang melanggar. Nah, oleh karena itu tugas orang sebagai seorang anak menasihati orang tua. Beliau mau mendengar, alhamdulillah. Tidak mau, ya kita butuh waktu, ya butuh waktu untuk supaya beliau bisa merubah dirinya, perbuatannya. Dan kita terus berdoa pada Allah, semoga Allah beri hidayah pada orang tua kita. Minta pada Allah hidayah, agar Dia memberikan hidayah kepada orang tua kita untuk mengikuti al-haq, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lam. Baik, jazakumullahu khair atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk ibu yang bertanya tadi dari Kalimantan, Ibu Risna, dan juga faedah dari jawaban tersebut bermanfaat pula untuk pendengar maupun pemirsa yang lainnya. Berikutnya masih di layanan telepon bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan di 0218236543. Selanjutnya atau untuk penelpon kedua, halo, silakan. Baik, sudah terhubung, halo. Ya. Ya, assalamualaikum. Cara jadi anak yang saleh gimana, Ustaz? Baik, cukup pertanyaannya, adik ya? Ya. Baik. Nah, barakallahu fik. Nah, secara singkat pertanyaan yang telah disampaikan, mohon sebagai nasihat untuk pendengar maupun pemirsa, dan juga secara khusus untuk penanya yang tadi bertanya, Ustaz Fadhil. Maaf, saya kurang jelas pertanyaannya. Baik, penanya menyampaikan bagaimana kiat dan cara menjadi anak yang soleh. Nah, ya mohon diulangi pertanyaannya, kurang jelas pertanyaannya. Iya, penanya dari layanan lain telepon tadi mengatakan bagaimana kiat atau cara untuk menjadi anak yang soleh atau soleha. Nah, catur keraskan. Kembali kami ulangi, bagaimana cara untuk menjadi seorang anak yang soleh atau soleha? Barakallahu fikum. Baik, tentang permintaan atau pertanyaan, bagaimana atau kiat-kiat agar menjadi anak yang soleh dan soleha? Agama kita telah mengajarkan bahwa kesolehan itu, kebaikan itu pertama-tama adalah dilihat dari kedua orang tuanya. Maka dari itu agama kita, khususnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, telah memberikan pengarahan kepada orang yang akan menikah agar dia mencari wanita yang salehah. Tungkahul mar'u mar'atu li arba'in, wanita dinikahi karena empat hal: limaliha wa jamaliha wa hasabiha wa diniha. Seorang wanita dinikahi karena, misalnya karena kecantikannya, atau karena hartanya, atau karena garis keturunannya, atau karena agamanya. Fadfar bidzatid din taribat yadak. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, carilah wanita yang beragama. Artinya agamanya kuat, agamanya baik, maka kamu akan bahagia. Oleh karena itu dari hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang akan menikah, dia mencari dari seorang wanita yang soleha. Yang kedua, juga suami yang soleh. Ini pangkal semua kebaikan. Suami yang soleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid." Apabila datang kepada kalian seorang yang kalian ridho akan agamanya, kalian ridho akhlaknya, dia meminang anak kalian, yakni meminang anak perempuan kalian, maka nikahkanlah, kawinkanlah. Jika tidak kamu lakukan, akan terjadi kerusakan yang besar di muka bumi ini, akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi ini dan kerusakan. Ini menunjukkan bahwa pangkal dari kesolehan, dari kebaikan ada pada orang tua. Kalau orang tua yang soleh, ayahnya soleh, ibunya solehah, maka insya Allah anak keturunannya pun akan menjadi anak yang soleh. Ini dilihat dari bibitnya. Kemudian yang kedua, kiat-kiat untuk menjadi anak yang soleh ketika orang tua berkumpul sebelum mendapatkan anak, maka berdoalah pada Allah. Doanya sudah diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan lihat buku-buku hadis, buku-buku doa, bagaimana seorang seyogianya dia berdoa, dia mengucapkan ketika akan mengumpuli istrinya, agar kalau dia ditakdirkan Allah mendapat turunan, mendapat anak dari kumpulan itu, maka insya Allah anak itu akan mendapat lindungan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara kiat untuk mendapatkan anak yang soleh dan anak yang solehah, hendaklah orang tua berdoa pada Allah, minta kepada Allah keturunan yang baik, keturunan yang soleh. Al-Quran penuh dengan penjelasan, contoh-contoh doa dari para anbiya, para nabi, orang-orang yang soleh. Mereka mendoakan anak keturunan mereka agar menjadi orang-orang yang soleh, zuriyah keturunan yang baik. Nabiullah Zakaria minta pada Allah zuriyah thayyibah, turunan yang baik. Nabiullah Ibrahim mohon pada Allah agar mendapatkan keturunan yang menegakkan salat, yang taat kepada Allah. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, wa ya Rabbku wa ya Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat. Demikian pula anak keturunanku. Nabi Zakaria juga berdoa di antara doa beliau, Rabbi habli minas salihin, wa ya Rabbku wa ya Tuhanku, anugerahkanlah kepada aku keturunan yang soleh. Demikian pula orang-orang baik, orang-orang soleh dari hamba-hamba Allah yang Allah mencintai mereka, mereka mencintai Allah. Di antara doa mereka adalah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri dan anak-anak keturunan kami yang menjadi penyejuk pandangan kami. Jadi doa sangat berperan. Doa dapat menembus apa yang tidak bisa tembus oleh yang lainnya. Oleh karena itu janganlah orang tua itu pelit, bakhil dalam mendoakan anak keturunannya. Minta pada Allah siang dan malam, di saat kita sujud, di saat sebelum salam, ketika sholat, sesudah sholat, di tengah malam, ketika tahajud, dan yang lainnya dari waktu-waktu yang mustajabah. Minta pada Allah di antara permohonan kita agar Allah anugerahkan anak keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian kita memelihara mereka, membiasakan mereka perbuatan-perbuatan baik, menjaga lingkungan mereka, melihat siapa teman mereka, mendidik mereka dan akidah yang baik. mendidik mereka untuk taat pada Allah, takut pada Allah. Jadi banyak ya faktor-faktor yang dengannya seorang bisa mendapatkan anak yang soleh dan soleha. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Baik, terima kasih atas jawaban serta nasihat yang telah diberikan. Semoga secara umum jawaban tersebut bermanfaat untuk kita semua yang menyimaknya. Barakallahu fikum. Dan berikutnya pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di 081-989-6543. Hamba Allah di Bekasi bertanya, Ustaz, assalamualaikum, ingin bertanya, apakah seorang suami masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada istri yang pergi dari rumah dan meninggalkan anaknya, di mana saat ini anak tersebut bersama suami? Barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Baik, tentang seorang istri yang dia pergi melarikan diri, ya, apakah masih ada kewajiban suami untuk memberikan nafkah padanya? Ini pertanyaan sebetulnya agak aneh, ya. Artinya begini, bahwa ketika seorang istri melarikan diri, ya, dari rumahnya, meninggalkan rumahnya, ini sudah satu perbuatan yang tidak benar. Satu perbuatan yang tidak benar. Tetapi juga harus kita mengetahui apa sebabnya. Kadang-kadang ada wanita, ada istri yang dia terkekang luar biasa dalam rumahnya, dia dizalimi oleh suaminya, dia tidak diberikan nafkah oleh suaminya, maka tidak heran pula kalau dia melarikan diri. Oleh karena itu dilihat apa sebabnya. Ini penting untuk melihat apa sebab. Kalau sebab itu dari kita sebagai suami, maka kita mempunyai tanggung jawab untuk yakni mencari dia, memperbaiki hubungan. Kalau kita menzalimi dia, kita minta maaf kepadanya, ya, karena kita telah menzalimi dia. Kemudian kita merubah perilaku kita dalam rumah tangga sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami. Jadilah suami yang baik. Tetapi kalau dia meninggalkan rumah karena memang perilaku dan akhlaknya yang jelek, dia menginginkan sesuatu di balik itu, na'udzubillah, maka suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberi nafkah kepada istri tersebut. Karena dia melarikan diri, ya, meninggalkan rumahnya, meninggalkan tanggung jawabnya, maka dia tidak berhak diberi nafkah. Jadi tidak punya kewajiban bagi suami untuk memberi nafkah kepadanya. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, saya jazakumullah khair atas jawaban yang telah disampaikan. Dan pertanyaan tersebut merupakan pertanyaan terakhir dari sesi tanya jawab kajian pagi hari ini. Mohon saya disampaikan sebagai istifadah atau khulasah materi ataupun penjelasan singkat dari apa yang kita simak di pelajaran pagi hari ini. Fadhil Ustaz. Baik kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa TV Roja dan TV Iman, dimanapun antum berada, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Intinya dari apa yang disampaikan, bahwa semua rumah tangga tidak terkecuali mempunyai permasalahan, mempunyai problematika. Maka orang yang terbaik dalam menyelesaikan problematika adalah kembali kepada ilmu. Selesaikanlah permasalahan kita dalam rumah tangga kita dengan ilmu. Kembali kepada para ulama, bertanya kepada mereka, minta pengarahan dari mereka. Karena dua hadis yang kita bahas pada kesempatan, atau tiga hadis yang kita bahas pada kesempatan ini, dua di antaranya adalah menyebutkan tentang problematika rumah tangga, yang mana sampai terjadi perceraian atau minta diceraikan. Ya, orang tua minta agar anak mereka menceraikan istri. Ini menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah seperti itu, hendaklah kita kembali kepada ulama, kembali kepada orang berilmu, yang mana orang berilmu itu juga ingin kebaikan untuk kita. Ya. Jadi dia ingin kebaikan untuk kita, rumah tangga kita, kita minta pengarahan dari mereka. Nah, apa pengarahan yang diberikan, ambillah. Kalau itu memang terbaik, ambillah langkah itu. Walaupun kadang-kadang mungkin tidak sesuai dengan keinginan kita, tidak sejalan dengan perasaan kita, selama tindakan yang disuruh oleh orang alim untuk kita mengambilnya, itu berdasarkan dalil, ya, berdasarkan pertimbangan yang matang, berdasarkan kebijakan yang sangat bijak, maka terimalah dengan lapang dada dan lakukanlah. Insyaallah di balik itu ada kebaikan. Yang kedua yang diambil dari apa yang kita bahas ini, bahwa memang kehidupan ini adalah ujian. Dan Allah menjadikan kita ini ujian satu dengan yang lainnya. Istri ujian suaminya, suami ujian bagi istrinya, orang tua ujian bagi anak mereka ujian bagi orang tuanya, dan seterusnya. Maka hidup ini selama ruh kita masih ada di badan kita, maka selalu ada ujian. Ya, yang terpenting adalah dalam menghadapi ujian itu juga kita sabar dan kita berbekal ilmu, sehingga kita tidak salah langkah dalam mensikapi, dalam mengambil tindakan, ya, terhadap ujian tersebut. Kemudian yang ketiga, dalam segala problematik yang kita hadapi, kita selalu menjalin hubungan yang baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Mintalah kepada Allah, minta petunjuk, minta taufik, minta hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha mengetahui, Allah maha pemberi jalan keluar bagi hamba-hambanya yang diuji oleh Allah. Maka bergantunglah pada Allah, jangan bergantung pada manusia, siapapun orangnya. Ya. Jangan bergantung pada mereka, apalagi yang telah mati. Bergantunglah pada yang hidup, itu Allah subhanahu wa ta'ala, Zat yang maha mendengar, Zat yang maha kuasa, Zat yang maha memberi. Bergantunglah padanya. Ini adalah masalah akidah, keyakinan. Orang yang bertauhid pada Allah, maka Allah akan memuliakannya, Allah memberikan jalan keluar padanya. Tapi orang yang syirik, orang yang bergantung pada selain Allah, maka Allah biarkan dia dengan apa yang dia bergantung padanya. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat, kita kembali kepada ilmu yang bermanfaat. Dan amallah amal yang baik. Itulah yang bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla menerima siyamana wa qiyamana wa jami'a salihati amalina. Semoga Allah menerima puasa kita, solat malam kita, bacaan Al-Quran kita, dan semua amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan yang mulia ini dan di bulan-bulan yang lainnya. Semoga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya saya ucapkan jazakumullah khairan atas perhatian para pendengar semuanya dan para pemirsa. Semoga Allah pertemukan kita pada kesempatan yang lain dengan pertemuan yang penuh hikmah, pertemuan yang berkah dan bermanfaat bagi kita di dunia dan di akhirat. Aqulu qawli hadza, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.